الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق berkata Ibn Ishaq, walaman hazamal muslimuna wara'a man kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jufati ahli makkata al-hazimah takallama rijalun minhum bima fi anfusihim min al-dhighn faqala Abu Sufyan ibn Harb la tantahi hazimatuhum duna al-bahr وإن الأزلام لمعه في كنانته وصرخ جبلة ابن الحنبل وقال ابن هشام صوابه كلدة ألا بطل ألا بطل السحر اليوم بطل السحر اليوم فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا اسكت فضل الله بك إلى أن يربى رجل من قريش أحب إلي من أن يربى رجل من هوازن أخواني في الدين أعزكم الله كتاب مسيدي peperangan Hunain. Kata Ibn Ishaq, walamma in hazamal muslimun, maka ketika kaum muslimin terkalahkan pada saat itu di awal peperangan karena perang Hunain, awalnya kaum muslimin kalah, lari dari peperangan, bahkan tinggal Rasulullah dan beberapa orang yang menyertai beliau. Sampai Rasulullah memerintahkan Al-Abbas untuk memanggil mereka kembali ke medan perang, melanjutkan peperangan. Sampai semuanya pun akhirnya kembali dan berperang sampai Allah memberikan kepada kaum muslimin kemenangan. Itu ringkas ceritanya tentang Hunain. Barakallahu fikum. Di awal pertama kali peperangan memang kaum diserang bertubi-tubi sampai lari kebanyakan di antara mereka dari peperangan. Walamman hazama muslimun ra'a man kana ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jufati ahli Makkah al-hazimah. Ada seorang dari kalangan jufati ahli Makkah melihat hazimah. Takallama rijalun minhum bima fi anfusihim min adh-dhigh. Seorang di antara mereka, barakallahu bikum, berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dari kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Barakallahu bikum. Faqala Abu Sufyan bin Harb la tantahi hazimatuhum dunal bahr. Wa innal azlama lam'ahu fi kinanatihi. Maka berkata Abu Sufyan bin Harb, la tantahi hazimatuhum dunal bahr. Tidak akan terhenti kekalahan mereka sampai lautan. Wa innal azlama lama'ahu fi kinanati. Dan sungguhnya azlam, undian itu, ada bersamanya dalam tempat busur-busurnya. Wa saraha Jabalat bin Hanbal, dan Jabal bin Hanbal pun berteriak. Berkata Ibn Hisham, yang benarlah kaladah. Ala batalus sihri. Aliyawm faqalahu Safwan akuhu li ummihi. Adakah pahlawan pada hari ini dari kalangan kerabatku? Faqalahu Safwan akuhu li ummihi wa kana ba'du musyrikan. Berkatalah Safwan, saudaranya seibu, saudara seibunya, yang dulunya dia musyrik. Dia pun menantang dan menjawab tantangan itu, uskut fadallahu fak, uskut fadallahu fak, diamlah semoga Allah SWT merobek mulutmu. Wallahi la ayurabba ayurabba rajulun min Quraish ahabu ilayya min ayurabba rajulun min Hawazin. Demi Allah, seorang dipelihara, dibesarkan oleh orang Quraisy lebih aku cintai daripada seorang yang dipelihara di kalangan Hawazin. Hawazin orang-orang yang diperangi pada saat itu. Wa dzakara Ibnu Sa'ad an Syaibah Ibnu Utsman Al-Hajabi qala lamma kana 'amul fathi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ta'anwa. Berkata Ibnu Sa'ad dari Syaibah Ibnu Utsman Al-Hajabi, berkata lamma kana 'amul fath, ketika tahun ditaklukkannya kota Makkah, baik, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ta'anwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah dalam keadaan menundukkannya dengan peperangan. Yani Rasulullah masuk ke kota Makkah dan menaklukkannya. Qultu asiru ma'a Quraisy ila Hawazin bihunainin fa'asa in ikhtalatu an usiba min Muhammadin jirrah. Fa'as'aru minhu fa'akunu ana alladhi kumtu bisa'ri Quraish kulliha wa'akun law lam yabqa min al-arabi wal-ajami ahlu illa ittaba'a Muhammad mattaba'atuhu abadan. Masya Allah. Qultu asiru, yani Syaibah bin Utsman, dia mengatakan asiru ma'akwes ila Hawazin bihunain, aku akan berjalan bersama dengan orang-orang Quraisy menuju Hawazin di Hunain. Hawazin kabilah, Hunain adalah tempat. Kepada tempat itu perangan sama seperti perang Uhud, perang Badr. Ini perang yang disandarkan penamaannya ke tempat terjadinya peperangan. Ini perang Hunain ya karena terjadi di Hunain. Aku akan berangkat ke Hawazin. Fa'asa ini khtalatu an usiba Muhammad girrah. Ya semoga saja ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Hawazin, aku akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Muhammad pada saat itu. Kata dia. Fa'as aru minhu, maka aku akan membalas dendam dengan kematiannya. Fa'akun analladhi kumtu bisa'ri Quraish kulliha, maka akulah yang membalaskan dendam orang-orang Quraisy secara keseluruhan. Wa aqul, dan aku katakan, laulam yabqa min al-arabi wal ajami ahadun illa taba'a Muhammadan. Dan aku mengatakan pada saat itu, seandainya tidak ada lagi yang tertinggal dari orang-orang Arab dan orang-orang Ajam kecuali semuanya mengikuti Muhammad alaihi salatu wasallam mattaba'atuhu abadan. Aku tidak akan pernah mau mengikutinya. Seandainya semua orang sudah mengikutinya, aku tidak mau. Begitu kuatnya dia di dalam kekufurannya pada saat itu. Wa kuntu mursidan lamma kharajtu lahu la yasdadul amru fi nafsi illa quwwa. Dan aku mursidan lima kharajtu, memang aku sudah barakallahu bikum mempersiapkan untuk itu. Ketika aku keluar, tidak terkurangi sedikit pun semangatku, kecuali senantiasa semakin bertambah. Falamma ikhtalatan nas, maka ketika terjadi perang di Hunain, iktahama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaglatihi. Maka ketika terjadi peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari begalnya. fa aslatu sayfa, maka aku pun pada saat itu langsung menghunus pedangku. Fadanautu uridu ma uridu minhum, maka aku pun mendekat kepada Muhammad menginginkan apa yang aku inginkan, yakni membunuhnya. Wa rafa'tu sayfi hatta kittu ushiruhu iyyah, wa rafa'tu sayfi, dan aku pun mengayungkan, mengangkat pedangku, hatta kittu ushiruhu iyyah, sampai betul hampir saja pedang itu mengenainya. Farufi ali shuwadun min narin kalbarq kada yumhisuni, tiba-tiba ada kilatan yang menyambar aku seperti api, api yang berkilat hampir-hampir saja menjadikan aku gosong hangus. Fawadatu yadi ala basari khaufan alaihi, karena kilatan itu yang sangat, aku pun menutup mataku karena khawatir terkena cahaya itu. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok kepadaku sambil memanggil aku, ya Syaib udun minni, wahai Syaib. Siapa ini tadi? Syaibatu Ibnu Utsman, barakallahu fikum. Ya Syaib udun minni, wahai Syaib, dekatlah, mari kemari, dekat ke aku. Fadanautu minhu, maka aku pun dekat dengan Rasulullah. Famasaha sadri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dadaku. Tsumma qala Allahumma a'idhhu minasyaitan, ya Allah, lindungilah dia dari syaitan, jauhkan dia dari syaitan. Qala fa wallahi lahu wa kana sa'ata idin ahabbu ilayya min sam'i wa basari wa nafsi, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu juga lebih aku cintai dari pendengaranku, penglihatanku, bahkan jiwaku, diriku. Wa adhaballahu ma kana fi nafsi, dan Allah telah menghilangkan apa yang dulunya ada dalam jiwaku dari kebencian dan keinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau laqitu tilka sa'ati abi law kana hayyan la awqa'tu bihi as-sayf faj'altu ulzimuhu fi man lazimahu hatta taraja'a al-muslimun. Walau laqitu tilka sa'ati abi, seandainya saja saat itu aku bertemu dengan ayahku, law kana hayyan, seandainya masih hidup, la awqa'tu bihi as-sayf, maka aku akan memukulnya dengan pedang. Faja'altu ulzimuhu fi man lazimahu hatta taraja'a al-muslimun. Faja'altu ulzimuhu, dan aku akan menjadikan atau mengharuskannya, fi man lazimahu hatta taraja'a al-muslimun, sampai kaum muslimun kembali semuanya. Fakarru karrata rajulin wahidin wa kurribtu wa qurribat baghlat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastawa 'alaiha. Baik. Faja'altu ulzimuhu fi man lazimahu, afwan. Baik, faja'altu ulzimuhu, dan aku pun tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan orang-orang yang bersama dengan beliau, hatta taraja' al-muslim, sampai kaum muslimin kembali lagi bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tadinya kaum muslimin berangkat semuanya lari. Di kondisi itu siapa ini? Syaibah hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia justru mendapat hidayah dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah dia bersama dengan Rasulullah sampai kaum muslimin kembali dari pelariannya. Baik, bergabung ulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakarru karrata rajulin wahidin, maka semua serempak kembali. Karena Al-Abbas pada saat itu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang per orang, kabilah demi kabilah, suku demi suku, pokoknya dipanggil semuanya. Disebut satu demi satu. Sehingga mereka begitu mendengar teriakan Al-Abbas, mereka langsung balik. Dalam kondisi lari langsung balik. Barakallahu fikum. seperti katakan ini fakarru karrata rajuli wahid wa kurribat baglat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastawa 'alaiha, kemudian didekatkanlah begalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun naik ke atas kendaraan itu. Wa kharaja fi atharihim hatta tafarraqu fi kulli wajhin. Wa kharaja fi atharihim hatta tafarraqu fi kulli wajhin wa raja'a ila mu'askarihi. Dan keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihim hatta tafarraqu fi kulli wajhin, sampai mereka pun lari semuanya, ini orang-orang Hawazin. Waraja'a ila askarihi padahala khiba'ahu, dan kembalilah Rasulullah ke muaskarnya, ke kemnya. Padahala khiba'ahu, kemudian beliau masuk ke tendanya. Padahal tu alaihi, dan aku pun masuk. Madahala alaihi ahdun ghairi hubbal li ru'yati wajhi, tidak ada seorang pun yang masuk ke kemahnya beliau kecuali aku pada saat itu, karena sangat cinta untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sururan bihi, dan kesenangan, kegembiraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya syaib alladhi aradallahu bika khairum mimma aradta li nafsika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembutnya, wahai syaib, syaibah maksudnya. Ya syaib alladhi aradallahu bika khair, yang Allah kehendaki untuk engkau lebih baik dari apa yang engkau kehendaki untuk dirimu sendiri. Tuma haddatan bi kulli ma udzmartu fi nafsi ma lam akun adzkuruhu li ahadin qat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada aku apa yang ada di dalam hatiku semuanya, yang aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Engkau mau begini kan, engkau pengen begini kan, engkau telah melakukan ini kan, hagra disebutkan semuanya apa yang ada di dalam hatinya. Yang kata Syaibah, tidak pernah aku memberitahukan apa yang aku inginkan kepada siapapun. Qala faqultu fa inni ushiru an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka beliau pun mengatakan, inni ushiru, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa annaka rasulullah, dan engkau adalah Rasulullah. Thumma qultu istaghfirli, ya Rasulullah, doakanlah untuk aku ampunan. Faqala ghafarallahu laka. Maka Rasul pun langsung mengatakan, semoga Allah mengampuni engkau. Yani barakallahu fikum, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghendaki sekejap seperti kondisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia sudah masuk Islam, tapi ibunya belum mau masuk Islam. Tak hentinya Abu Hurairah mengajak sang ibu untuk masuk Islam, membujuk rayu agar supaya masuk Islam, memeluk Islam. Sampai kata Abu Hurairah, suatu hari aku mengajaknya untuk masuk Islam, ternyata dia justru melakukan sesuatu yang sangat aku khawatirkan. Dia berkata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan, bahkan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun langsung lari meninggalkan ibunya dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah lama mengajak ibuku untuk masuk Islam. Dan terus aku mengajaknya, sampai hari ini aku tetap mengajaknya, tapi pada hari ini aku mendengar dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk dia ucapkan. Dari Abu Hurairah menangis, ya Rasulullah, doakanlah ibu saya untuk dia mendapat hidayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Rabb, berikanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Maka kembalilah Abu Hurairah ke rumahnya. Begitu Abu Hurairah hendak masuk ke rumahnya, sang ibu pun mengatakan, tunggu sebentar wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun berada tetap di luar rumah, dan ibunya pun mandi. Terdengar suara orang mandi. Begitu selesai mandi dan memakai pakaiannya, dibukakanlah pintu untuk Abu Hurairah. Dan sang ibu pun mengatakan, wahai putraku, aku telah masuk Islam. Aku bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa gembiranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai juga kembali menangis, berlarian menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, nangis terharu, gembira, bahagia karena ibunya telah mendapat hidayah, sambil mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah menerima doamu, Allah telah menerima doamu, ibu saya telah masuk Islam. Tabarakallahu fiikum. Intinya kalau Allah menghendaki, hidayah itu ada pada seseorang sangat mudah dan sangatlah gampang. Ada saja asbab yang menjadikannya dia mendapat hidayah. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya, bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk dia mendapatkan hidayah, ada saja yang menggagalkannya. Barakallahu fiik. Seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak diutusnya beliau menjadi seorang nabi rasul sudah mengajak sang paman untuk masuk Islam. Sampai menjelang kematiannya tetap Rasulullah mengajak sang paman untuk masuk Islam. Sambil mengatakan, ya am kulla ilaha illallah uha kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku akan membela engkau dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bela engkau dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada dua orang di sana, tokoh Quraisy yang senantiasa menghalanginya untuk mendapat hidayah. Atargabu amilati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak senang dengan agama bapakmu, bapak moyangmu? Setiap Rasulullah mengajak untuk mengatakan la ilaha illallah, dua orang ini pun mengajak untuk tetap dia di atas kesyirikannya. Walhasil sang paman pun mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Barakallahu fikum. Hidayah dari biadillah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, dipelihara hidayah ini. Barakallahu fikum. Dipelihara, dipupuk dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan semua godaan-godaan, barakallahu fikum, diusahakan untuk kita hindari. Barakallahu fikum. Bisikan-bisikan syaitan, karena selama kita masih hidup, syaitan masih tetap berusaha untuk memalingkan kita dari jalan kebenaran ini. Barakallahu fikum. Semua usaha dia akan lancarkan. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama kita, siapa yang bisa menundukkan hawa nafsunya, maka akan menjadi baik untuk diri dia, kesehatan dia, jasmani dia. Barakallahu fikum. Kuat dia. Barakallahu fikum. Dan dia lebih hebat dari orang yang menundukkan satu negeri dengan peperangan. Waqala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, wa haddatsani Az-Zuhri an Katsir ibn al-Abbas an abihi al-Abbas bin Abdul Muttalib qala inni lama'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhudhu bi hakamati baghlatihi al-bayda. Berkata al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lama'a Rasulillahi, aku tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain ini tadi. Akulah yang memegang tali kekang bigal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna putih. Qad syajartuha biha wa kuntum ra'an jasiman syadida saut. Baik. Dan aku adalah seorang yang besar, tinggi besar dengan suara yang sangat lantang. Kala Rasulullah SAW hina ra'a ma ra'a minan nas, berkata Rasulullah ketika beliau melihat orang-orang pada lari dari peperangan. Paham barakallahu fikum. karena lembah ini sudah dikuasai oleh orang Quraisy, orang Hawazin. Baik. Begitu kaum muslimin masuk ke lembah ini, diserang dengan satu kali serangan yang betul-betul mematikan, sehingga para sahabat langsung kocar kacir meninggalkan tempat, lari tumpang tindih. Subhanallah, tidak menyangka. Barakallahu fiik, kalau kondisinya sedemikian rupa, maka pada saat mereka pada lari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilayya ayyuhan nas. Baik. Mari kemari wahai sekalian manusia. Qala falam aran nasa yalwuna ala syai'in. Aku melihat tidak ada seorang pun yang balik. Ya mungkin suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kedengaran. Baik. Faqala Abbas israh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abbas, teriaklah engkau, panggil mereka semuanya. Ya ma'asyar al-ansar, ya ma'asyar ashabi syajar as-samura. Wahai orang-orang ansar, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Fa'ajabu labbaik labbaik. Maka semua yang mendengar teriakan Al-Abbas pun menjawab sambil mengatakan labbaik labbaik. Yani kami memenuhi panggilan. Mereka langsung balik. Dalam kondisi lari, balik langsung. Barakallahu fiik. Labbaik labbaik. Qala fayadhhabu ar-rajulu liyusni ba'irahu fala yaqdiru ala dhalika. Fayakhudhu dir'ahu fayakdhibuha fi unukihi. Wa yakhudhu sayfahu wa qawsahu wa tursahu wa yaqtamihu an ba'irihi. Qala fadhhabu ar-rajulu liyusni ba'irahu. Sampai ketika seorang di antara mereka sudah lari dari peperangan, ketika mendengar, barakallahu fikum, mendengar teriakan panggilan tadi, dia pengen membalikkan kendaraannya, tidak mampu karena sudah terlalu laju. Fayakhudhu dir'ahu fayakribuha fi unukihi. Maka dia pun mengambil apa? Dir, dia mengambil pakaian perangnya. Dia panggul dia, wayakhudhu sayfa, dia ambil pedangnya, dia ambil panahnya, dia ambil tombaknya, wayak tahimu amba'irih, dan dia pun lompat dari kendaraannya. Ketika kendaraannya dia tidak mau ditarik balik. Barakallahu fikum. Dia naik kendaraan, mau dibalikkan ke belakang, kembali ke peperangan, tidak mau es, pergi ente, anda mau balik. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wayak tahimu amba'irih, wayuhalli sabilahu, dan dia akhirnya membiarkan kendaraannya pergi. Wa ya ummu sawta hatta yantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun semuanya mendatangi asal suara yang memanggil tadi. Ternyata di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza ijtama'a ilaihi minhum mi'ah. Sampai ketika terkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 orang. Istaqbalun nas faqtasalu. Maka tetap Rasulullah maju bersama dengan 100 orang tersebut. Terjadi peperangan, fakana tidawatu awwalu ma kanat ya lal ansar. Ajakan pertama kali, teriakan panggilan pertama kali, wahai orang-orang Ansar. Baik. Thumma khalasat akhiran ya lil Khazraj atau ya lil Khazraj wa kanu saburan indal harb. Dipanggil semuanya. Orang wahai orang Khazraj wa kanu saburan indal harb, dan mereka ternyata adalah orang-orang yang paling penyabar dalam peperangan. Apapun dan bagaimanapun mereka tidak mau lari lagi. Fa asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'ibihi fa nadhara ila mujtaladil qaumi wa hum yajtaliduna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke satu tempat yang tinggi dan melihat ke peperangan yang sudah mulai kembali ke keadaannya. Wahum yajtalidun, mereka saling beradu pedang. Beliau pun mengatakan, tahib al-ana hamyal watis. Pada saat inilah baru yang dikatakan hangatnya peperangan, tahib serunya peperangan. Riwayat yang lain, anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muththalib. Riwayat yang lain kata beliau, saya adalah nabi dan tidak ada dusta. Saya adalah anaknya Abdul Muththalib. Wa fi sahih Muslim, thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayat. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kerikil atau pasir. Farama biha fi wujuhil kuffar. Kemudian beliau melemparkannya ke wajah orang-orang kafir. Thumma qala ihzimu, itu ihzamu wa rabbi Muhammadin. Kalalah kalian demi Rabbnya Muhammad. Fama huwa illa an ramahum fama ziltu ara haddahum kalila wa amruhum mudbira. Aku melihat setelah Rasulullah SAW melemparkan pasir itu atau debu itu, fama ziltu ara haddahum kalila, semangat juangnya orang kafir sudah mulai melemah. Taib wa amruhum mudbira, dan kondisinya mereka pun mundur. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali termasuk apa? Debu atau pasir yang dilemparkan Rasulullah SAW ke dalam mata mereka, sehingga mereka tersibukkan dengan apa? Mata yang kelilipan. Antau mata yang kelilipan, kalau ada sesuatu masuk ke mata ini, tersibukkan dengan apa? Dengan sesuatu yang sangat kecil yang masuk ke dalam mata, tidak lagi bisa fokus dengan apa yang dihadapi. Barakallahu fiik. Akhirnya lari tunggang langgang. Masya Allah. Wa fi lafdillahu innahu nazala anil baghlah thumma qabada qabdatan min turabil ard. Riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW turun dari bighalnya beliau, kemudian beliau mengambil segenggam tanah. Thumma stakbala biha wujuhahum, kemudian beliau menghadap ke musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala wa qala shahatil wujuh. Fama khalaqallahu minhum insana illa mala'a 'ainaihi turaban min tilkal qabdah. Fawallau mudbirin syahadil wujud. Baik. Tidak ada seorang pun di antara orang kafir pada saat itu kecuali terisi mata mereka dengan tanah yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Akhirnya mereka pun lari tunggang langgang. Baik. Padahal mereka rencananya tidak ada yang mau lari. Karena mereka membawa serta istri mereka, anak mereka, ternak mereka, harta mereka, semuanya mereka bawa ke medan perang ini. Dengan harapan tidak ada seorang pun yang bisa lari. Mau lari kemana? Istri ente di sini, anak ente di sini, harta benda ente di sini. Tapi ya yang namanya orang ya, tetap lari, barakallahu fikum. Kalau berhenti mati. Barakallahu fikum. Artinya dia masih lebih sayang dirinya ketimbang istrinya dan harta bendanya. Makanya perang Hunain ini termasuk perang yang paling banyak ghanimahnya. Perang yang paling banyak ghanimahnya. Dari hartanya dibagi-bagi sudah. Dari anak istrinya juga ditawan dan dibagi-bagi jadi budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih menanti mereka supaya masuk Islam dan diberikan kembali apa yang mereka miliki, istri dan anak-anak mereka serta harta mereka. Tapi mereka tak kunjung datang. Nanti setelah dibagi-bagi semuanya baru pada datang. Barakallahu fiik. Baru pada datang. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan semuanya satu yang tidak mungkin. Kalian pilih satu di antara dua. Anak istri kalian atau harta benda kalian. Tidak mungkin kami sudah dibagi-bagi, sudah milik orang. Jadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya Rasulullah, kami minta anak istri kami saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mau mengembalikan tawanan yang kami telah berikan kepadanya, maka kami akan ganti nantinya. Ternyata mereka tidak minta ganti. Akhirnya mereka memberikan semuanya. Akhirnya diberikan semuanya. Dibebaskan semuanya budak-budak tadi. Tapi cuma ya, kambing, sapi, unta ya, mereka sudah bagi-bagi semuanya. Walhasil ini kisahnya barakallahu fikum. Masih agak panjang, tapi kita cukupkan dulu sampai sini barakallahu fikum. Ini rincian kejadian-kejadian di dalam perang Hunain. Insyaallah kita lanjutkan besok bismillah tabarakallah. Atau di pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.